Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوان رحمني ورحمكم الله. Pertama-tama kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita segala nikmatnya. Kemudian semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kemudian nanti. Pada pertemuan sore hari ini, sebagaimana biasanya, kita kembali melanjutkan pelajaran kitab Tauhid, yang mana kita akan memasuki judul bab yang baru. Yaitu bab tafsir Tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab penafsiran mengenai At-Tauhid dan syahadah La ilaha illallah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa Al-Mu'allif rahimahullah, yaitu Al-Syeikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, menyusun kitab ini dengan sangat baik. Seperti yang sudah kita jelaskan di awal, beliau menerangkan tentang kewajiban tauhid. Setelah itu beliau menerangkan tentang keutamaan tauhid. Setelah itu beliau menerangkan tentang bahayanya syirik. Kemudian beliau menerangkan tentang dakwah kepada tauhid. Setelah seorang mengenal kewajiban tauhid, keutamaan tauhid, bahayanya perbuatan syirik, maka dianjurkan kepadanya untuk mendakwahkan at-tauhid. Setelah itu beliau menerangkan tentang apa itu at-tauhid. Ya. Karena dari pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, tentu orang yang mendengar kewajiban tauhid, keutamaan tauhid, kemudian bahayanya syirik, anjuran untuk mendakwahkan tauhid. Tentunya ingin mengetahui ma huwa tauhid, apa yang dimaksud dengan tauhid ini. Maka dalam bab berikutnya beliau menjelaskan babu tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, bab mengenai penafsiran tauhid dan syahadah la ilaha illallah. Walaupun pada bab-bab yang sebelumnya beliau sudah menjelaskan apa itu tauhid dengan ayat-ayat yang telah beliau sebutkan, di antaranya seperti firman Allah tabaraka wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya, dan Rabbmu telah menetapkan bahwa janganlah kalian mengibadahi kecuali hanya kepadanya. Itulah tauhid. Ya. Tapi dalam bab ini beliau akan lebih menjelaskan, lebih menerangkan bahwa tauhid itu adalah mengesakan Allah dalam peribadatan dan tidak menyekutukannya dengan segala apapun juga. Apakah itu dalam bentuk orang-orang yang saleh atau para nabi atau apapun juga. Nah, maka beliau mengatakan wa qaulullahi ta'ala, mengenai firman Allah ta'ala, ulaika alladhina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab, mereka itulah orang-orang yang mereka memanjatkan doa kepadanya. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari sarana perantara kepada Rabb mereka. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat, yakni kepada Allah. Ayat ini adalah ayat yang ke-57 dari surah Al-Isra. Dalam ayat ini semakin jelas apa itu penafsiran at-tauhid. Karena dalam ayat ini Allah menjelaskan ulaikal ladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab, mereka itu yang mereka memanjatkan doa kepadanya. Artinya orang-orang yang dipanjatkan doa kepadanya oleh kaum musyrikin. Bagaimana mereka? Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari pendekatan diri kepada Rabb mereka. Ya. Orang-orang yang mereka ibadahi, yang mereka panjatkan doa kepadanya, dari kalangan al-malaikah, atau dari kalangan al-anbiya, atau dari kalangan as-salihin, atau dari kalangan jin, yang mereka ibadahi dari selain Allah, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Justru mereka mencari pendekatan diri kepada Rabb mereka. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat. Sampai disebutkan di dalam tafsirnya mengenai ayat ini bahwa ayat ini turun mengenai sekumpulan jin yang dahulunya para jin ini disembah oleh kaum musyrikun. Kemudian para jin ini masuk ke dalam Islam dan mengibadahi Allah. Tetapi orang-orang musyrik itu tetap saja mengibadahi para jin tersebut. Makanya Allah nyatakan orang-orang yang mereka dipanjatkan kepadanya doa, justru mereka mencari pendekatan diri kepada Allah. Artinya para jin itu sendiri sudah masuk ke dalam Islam. Mereka sendiri telah mengibadahi Allah, tetapi orang-orang musyrik tetap saja mengibadahi yang selain Allah. Yaitu mengibadahi para jin yang justru telah masuk ke dalam Islam dan hanya mengibadahi Allah. Baik. Qala wa qawlu, demikian pula firman-Nya. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan juga kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi. Illa alladhi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Az-Zukhruf ayat ke-26 sampai ke-27. Di sini juga menjelaskan tentang penafsiran tauhid, yaitu ucapan Ibrahim, innani bara'un mimma ta'budun. Ya. Sesungguhnya aku berlepas diri dari segala apa yang kalian ibadah. Nah, dan sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat, bahwa Bapak Ibrahim alaihissalam yang bernama Azar adalah seorang pemahat patung berhala yang disembah-sembah oleh kaumnya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri daripada perbuatan bapaknya dan kaumnya yang menyembah berhala-berhala itu, menunjukkan bahwa at-tauhid adalah berlepas diri dari segala apa yang disembah dari selain Allah. Kalau ayat pertama menunjukkan berlepas diri dari yang disekutukan dengan Allah, apakah itu orang saleh, apakah itu al-malaikah, apakah itu para anbiya ataupun yang selain mereka, ayat yang kedua ini menjelaskan bahwa tauhid adalah berlepas diri dari segala apa saja yang disembah dari selain Allah, apakah itu patung-patung berhala ataupun yang selainnya. Nah, dan pernyataannya, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali zat yang telah menciptakan aku. Ini adalah makna daripada la ilaha illallah. La ilaha ini tergambar dari ucapannya, innani bara'un mimma ta'budun, aku berlepas diri dari segala apa yang kalian ibadahi. Itulah makna la ilaha. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi. Illa alladhi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Artinya illallah, kecuali Allah. Maka inilah penafsiran at-tauhid. Ya. Penafsiran at-tauhid. Qala wa qawluh, demikian pula dengan firman-Nya, ittaqadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka menjadikan para ahbar mereka, para ahli ibadah mereka, atau ahbar ini lebih tepatnya adalah alim ulama mereka. Nah, mereka menjadikan alim ulama mereka, wa ruhbanahum, dan para ahli ibadah mereka, para pendeta mereka. Ahbar ini adalah pemuka agama Yahudi. Sedangkan ruhban adalah pemuka agama Nasara. Ahbar dikenal dengan keilmuannya, namun mereka adalah orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Bahkan mereka menyembunyikan sebagian apa yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga mereka merubah-rubahnya sesuai dengan kehendak hawa nafsu mereka. Ini al-ahbar. Sedangkan ar-ruhban ini adalah ahli ibadah dari kalangan an-nasara, yang dikenal dengan ibadahnya tetapi melampaui batas karena tidak didirikan di atas ilmu. Sampai-sampai mereka menyekutukan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuatu yang lainnya. Mereka menjadikan alim ulama mereka dan ahli ibadah mereka arbaban min dunillah, rab-rab dari selain Allah. Ini dalam surah At-Taubah ayat yang ke-31. Ayat ini juga menafsirkan tentang makna at-tauhid. Karena ayat ini menegur syirkut ta'ah yang ada di kalangan al-Yahud wa Nasara. Di mana al-Yahud wa Nasara mereka menjadikan pemuka-pemuka agama mereka sebagai orang-orang yang menetapkan syariat. Kalau pemuka agamanya mengatakan ini halal, mereka akan menghalalkannya walaupun Allah mengharamkannya. Kalau pemuka agama mereka menyatakan ini haram, maka mereka akan mengharamkannya walaupun Allah menghalalkannya. Ini disebut dengan syirku at-ta'ah. Di dalam at-tauhid, tidak ada boleh, tidak boleh ada pensyirikan di dalam perkara at-ta'ah. Ya. Segala ketaatan itu adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Dan hanya diserahkan kepada Allah. Yang berhak mensyariatkan adalah Allah. Yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah. Yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini yang diajarkan di dalam at-tauhid. Makanya di dalam Islam, di dalam ajaran tauhid, tidak boleh ketaatan itu bertentangan dengan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ya. Hanya saja yang namanya ketaatan itu dalam perbuatan baik. Dalam perkara yang tidak melanggar syariat Allah. Yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Beliau juga menyatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Kepada Al-Khaliq. Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bagi kalangan al-muwahidin, maka ketaatan mereka murni hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Jikalau seandainya mereka mentaati yang selain Allah, itu dalam rangka mentaati Allah. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga dalam rangka mentaati Allah. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati ar-rasul, maka berarti dia telah mentaati Allah. Mentaati penguasa juga dalam rangka mentaati Allah. Ya. Karena Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Mada? Wa ulil amri minkum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan para penguasa di antara kalian. Ya. Taat kepada orang tua juga dalam rangka taat kepada Allah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua, maka berbuat baiklah. Dan di antara berbuat baik kepada orang tua adalah mentaati orang tua itu. Apabila bertentangan dengan taat kepada Allah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk di dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Oleh karena itu, yang harus kita jaga di dalam kita beragama kepada Allah adalah di mana kita jangan mengikuti kebiasaan al-Yahud wa Nasara. Ya. Bagi orang-orang yang muwahhid, ketaatan itu milik Allah. Agama itu adalah milik Allah dan bukan milik para pemuka agama. Ya. Makanya beberapa kali saya tegaskan bahwa pemuka agama itu bukan agama. Ya. Yang dikatakannya harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga tercabang daripada permasalahan ini, permasalahan at-tauhid, di mana seorang tidak boleh fanatik kepada orang lain, kepada siapapun dia. Di mana seorang tidak boleh taklid kepada orang lain, kepada siapapun dia, kecuali hanya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kullu ahadin yukhadu min qawlihi wa yurad. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa dibuang. Illa sahibah hadzal qabr. Kecuali pemilik kuburan ini, yaitu an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya. Jadi orang yang menggantungkan agamanya kepada pemimpin agama tertentu, tokoh agama tertentu, kepada fulan bin fulan, kepada allan bin allan, ya, maka ini bisa merusak tauhidnya. Ya. Bahkan bukan hanya merusak kesempurnaan tauhidnya, bahkan juga bisa merusak kewajiban tauhidnya. Ya. Sehingga dia berdosa di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, dan bisa pada tingkat di mana dia meruntuhkan tauhidnya apabila syirik at-ta'ah sampai pada tingkatan di mana ketaatan itu dalam hal yang semestinya diserahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena itu merupakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, qala wa qawluh, dan firmannya, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan itu laksana mereka mencintai Allah. Inilah yang disebut dengan syirku al-mahabbah. Syirik dalam perkara rasa cinta. Rasa cinta itu adalah termasuk daripada makna ibadah yang sangat dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka bagi orang-orang yang beriman, yang paling dicintainya adalah Allah, kemudian Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai aku yang paling dia cintai dari orang tuanya, dari anaknya, dan dari seluruh manusia. Dalam riwayat lain disebutkan Umar ibn al-Khattab menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak bisa wahai Umar, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Qala Umar, al-an ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-an ya Umar. Sekarang saatnya wahai Umar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Naam. Di dalam penafsiran ayat ini, Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah menyebutkan dua penafsiran. Disebutkan, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah, yuhibbunahum ka hubbillah, yang mereka mencintai tandingan-tandingan itu laksana mencintai Allah. Menurut sebagian ahli tafsir, bahwasanya pernyataan yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan itu laksana mencintai Allah, maksudnya bahwa mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mereka mencintai Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti mereka mempersekutukan apa? Al-mahabbah. Mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah itu laksana mereka mencintai Allah. Bagaimana mereka mencintai Allah, maka begitu pula mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut. Hadza syirkul mahabbah. Penafsiran yang kedua, yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan itu laksana mereka mencintai Allah. Laksana mencintai Allah maksudnya bahwa mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti orang-orang yang beriman mencintai Allah. Kalau orang-orang yang beriman mencintai Allah dalam bentuk kecintaan yang ibadah, maka demikian pula mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti orang-orang yang beriman mencintai Allah tabaraka wa ta'ala, dengan cinta yang bermakna ibadah, yang mengandung ketundukan, kerendahan, dan pengagungan kepada yang dicintai. Nah, Ini dua penafsiran mengenai firman Allah tabaraka wa ta'ala, yuhibbunahum kahubbillah. Namun yang paling dekat adalah penafsiran yang pertama, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Karena dengan penafsiran yang pertama ini terkandung makna syirik al-mahabbah, ya. Sebab mereka mencintai tandingan-tandingan itu, laksana mereka mencintai Allah. Berarti kecintaannya terbagi dua, ya. Mereka mencintai tandingan yang disekutukan dengan Allah, juga mencintai Allah. Inilah syirik. Baik, maka ini lebih dekat insyaAllah di dalam penafsiran ayat ini. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dalam at-tauhid tidak boleh ada rasa cinta kepada yang selain Allah tabaraka wa ta'ala. Rasa cinta yang bagaimana? Rasa cinta yang merupakan ibadah, yaitu rasa cinta yang disertai dengan al-khudu' wadh-dhul wat-ta'zim. Ya, rasa cinta yang disertai dengan perendahan diri, penundukan diri dan pengagungan kepada apa yang dicintai. Nah, maka kecintaan yang seperti ini tidak boleh dipersekutukan dengan rasa cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Rasa cinta ini harus hanya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, rasa cinta itu dibagi empat oleh para ulama. Ya. Dibagi empat oleh para ulama. Pertama, al-mahabbah atau mahabbatul ibadah. Atau al-mahabbah allati hiya al-ibadah. Mahabbah yang merupakan rasa rasa cinta yang merupakan ibadah kepada Allah. Rasa cinta yang merupakan ibadah kepada Allah. Nah, inilah yang dinyatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, walladzina amanu ashaddu hubban lillah, di dalam lanjutan ayat ini. Dan orang-orang yang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah. Mereka sangat cinta kepada Allah, yaitu dengan cinta ibadah. Cinta yang berupa ibadah yang hanya diserahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan menyerahkannya kepada selain Allah adalah syirik yang bisa mengeluarkan daripada Islam. Nah, dan tadi sudah kita jelaskan bahwa cinta yang merupakan ibadah adalah rasa cinta yang disertai dengan adzul wal khudu' wat ta'zim, ya, perendahan diri, penundukan diri dan pengagungan kepada yang selain Allah, dan pengagungan kepada apa yang dicintai. Nah, yang kedua adalah al-mahabbatu al-muharramah, rasa cinta yang diharamkan. Rasa cinta yang diharamkan adalah cinta yang tidak sampai pada tingkat ibadah, tetapi dengannya seseorang melanggar apa yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, seperti kecintaannya kepada harta yang kemudian membuatnya jatuh ke dalam perkara-perkara haram, maka kecintaan ini disebut dengan al-mahabbatul muharramah, cinta yang diharamkan. Cintanya kepada istri membuatnya melanggar apa yang diharamkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah, maka rasa cinta ini adalah cinta yang muharramah. Demikian pula cinta kepada yang lainnya. Kalau hal itu membuatnya jatuh ke dalam apa yang diharamkan oleh Allah atau meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah, fahadhihi hiyal mahabbatul muharram. Ini adalah rasa cinta yang diharamkan. Yang ketiga adalah al-mahabbatu at-tabi'iyah, al-mahabbatut tabi'iyah, rasa cinta yang merupakan tabiat bawaan manusia. Rasa cinta yang merupakan tabiat bawaan manusia. Rasa cinta yang merupakan tabiat bawaan manusia seperti cintanya seseorang kepada harta, cintanya seseorang kepada pasangannya, cintanya seseorang kepada anak keturunannya. Cinta yang tabi'iyah. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan hubbibat ilayya min dunyakum at-tib wan nisa. At-tib wan nisa. Dibuat kecintaan kepadaku dari dunia kalian ini yaitu terhadap at-tib wan nisa, minyak wangi dan wanita. Mahabbah tabi'iyah hukum asalnya adalah mubah karena dia tabiat yang dibawa oleh manusia secara lahiriah, datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, maka mahabbah tabi'iyah ini hukumnya adalah mubah selama mahabbah tabi'iyah tidak membuatnya jatuh ke dalam mahabbah muharramah. Kalau membuatnya jatuh ke dalam mahabbah muharramah, fahiyah muharramah. Kalau membuatnya jatuh ke dalam rasa cinta yang diharamkan, maka dia haram. Nah, yang keempat adalah mahabbah bid'iyah. Mahabbah bid'iyah, rasa cinta yang bid'ah, yaitu cinta kepada sesuatu tetapi tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sebagai contoh, seorang mencintai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kemudian melaksanakan perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa sallam dengan alasan bahwa dia cinta kepada Rasul. Fahim tumuh? Dan ini banyak contohnya. Ya. Seperti dia berdoa menghadap kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan alasan bahwa dia cinta kepada Rasul, atau mengadakan peringatan tentang beliau alaihi salatu wassalam yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan alasan al-mahabbah, dengan alasan cinta kepada Rasul, maka ini adalah yang disebut dengan mahabbah bid'iyah, ya, rasa cinta yang bid'ah. Baik. Jadi ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, maka mahabbah al-ibadah itu adalah mutlak milik Allah tabaraka wa ta'ala. Dan barang siapa yang mencintai Allah di dunia ini, maka dia pasti dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka kemudian dia akan dicintai pula oleh Allah ketika di akhirat nanti, yang puncaknya adalah dengan melihat kepada wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Masing-masing orang dari kalangan mukminin akan melihat Allah di dalam surga. Ya. Tetapi rasa lidzah melihat kepada wajah Allah tabaraka wa ta'ala berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, tergantung bagaimana dia mencintai Allah ketika di dunia ini. Semakin seorang tinggi rasa cintanya kepada Allah dan masuk ke dalam lubuk sanubarinya yang paling terdalam, maka nanti di yaumil qiyamah dia akan merasakan lidzah yang jauh lebih tinggi, yang jauh lebih nikmat daripada orang yang tidak demikian tatkala melihat kepada wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, jadi al-mahabbah merupakan tauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu mahabbah al-ibadah. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.